Dunia ini chaos, tapi tenanglah. Tak mungkin semua orang jual makanan, seperti tak mungkin semua orang tidak jual makanan. Persaingan mengurangi pendapatan, tapi kekurangan adalah sebuah kabut mistikal yang minta dirukyah.